Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Hafalannya sampai ayat ke-21. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Naam. Tafadhalu dibaca semua. Naam, barakallahu fikum. Kita merujuk terjemahan ayat ke-19, 18 belum ya? Belum dimurajaah. Sudah apa belum? Amir itu sudah? Sudah? Belum. Nam ditutup. Dari ikhwah. Nam dimulai dari siapa? Dari siapa? Pamisbah ya? Pamisbahkum. Nanti estafet. Diterjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, selanjutnya tunjuk Ismail. Nah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Diulang. Kurang tepat. Coba ditunjuk temannya yang lain. Yang kira-kira belum. Yang kira-kira belum. Pandu kau, enak. Ya. Tidak usah deg-degan. Santai aja. Kita merajah bareng-bareng ya. Fadal pandu kau berdiri. Ya. Wal tandur nafsu ma qaddamat ni ghalin. Wala, nah. Tidak bahasa. Baik, tunjuk setelahnya. Yang kira-kira belum. Abu Ma'mar. Fadal kau. Diterjemahkan yang tadi. Naam, ahsan barakallahu fiik. Tunjuk setelahnya biar persiapan. Sama? Mana Bapak Kasmono? Ya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Diterjemahkan, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terus innallaha khabirun apa artinya khabirun? Besar. Khabir, mana khabir? Lupa. Ayo dibantu, ditunjuk estafet. Saudaranya siapa? Yang kira-kira belum? Haris, ya. Kalau kemarin double, bilang aja. Saya kemarin sudah. Ya. Inna allaha khabirun bima ta'malun. Ahsan barakallahu fiik. Dilanjut istafat. Istafat selanjutnya siapa? Siapa? Umar. Pak Rufi'i. Nah. Wadalkum. Wala takunu kalladhina nasullaha. Sampai situ saja. ولا تكونوا كالذين نسوا الله. نعم أحسن بارك الله فيك. Dilanjut setelahnya. Astaghfir. Abu Luqman. Ya. Fa'ansahum anfusahum. Dah sampai situ. Pendek insyaAllah. Fa'ansahum anfusahum. Siapa fa'ilnya? Ansa. Ayo, ayo, diingat-ingat lagi. Gimana? Masih ingat yang kemarin terjemahannya? Fa'ansahum anfusahum. Ada yang kurang, ayo dibantu rekannya. Dibantu, disempurnakan. Istighfar. Siapa? Nah, Abdul Afif. Fa'ansahum anfusahum. Baik, Hasan barakallahu fiik. Ulaika humul fasiqun. Istighfar selanjutnya. Lanjut. Siapa Pak Afif? Yang kira-kira belum Pak Abdullah. Nah. Ulaika humul fasiqun. Gampang insyaAllah. Nah, Hasan. Lanjut. Selanjutnya siapa? Siapa? Kakaknya. Ya. Pak Didi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Gampang insyaAllah. Ya. Nah, Hasan. Barakallahu fiik. Lanjut selanjutnya. Siapa setelahnya? Tunjuk. Nyebrang ke sini enggak apa-apa? Pak Abdullah lagi ya, Pak Abdullah. Ya. Mana tadi? Asha? Belum bisa. Dicoba dulu. Ashabul jannati humul faizun. Fadal Pak Abdullah. Nama Hasan. Lanjut setelahnya siapa? Abdullah. Estafet siapa? Pak Sandra, ya. Yang sini enggak kebagian ini. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin. Sampai sini. Naam Hasan. Terus barakallahu fiik. Lanjut setelahnya. Siapa? Pak Sohib. Nyebrang ke sebelah kanan, ya. La ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Khashi'an. Nisaya. Engkau lihat gunung itu. Khashi'an. Tertunduk. Hancur. Karena takut kepada Allah. Tapi lanjut setelahnya. Istafat. Siapa? Muzur'ah, na'am, Muzur'ah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Na'am, Hasan barakallahu fikum. Fa insyaallah terjemahannya mudah. Tinggal diteliti kembali, dimurajaah kembali. Na'am, sedikit demi sedikit insyaallah kita bisa memahami ya surat ini yang lebih umum. Ini Al-Quran, kita bisa memahaminya. Kita lanjutkan sampai mana kemarin? Wala udhra lahu asin ala basiratin la udhra lahu. Iya, sampai situ. Sandra ada yang sudah siap? Ya'muru ta'ala al-mu'minin ibadah al-mu'minin. Ada yang sudah siap? Fadal. Ada yang sudah siap? Acukan tangan. Ayo, Midindin. Belum siap? Ada yang sudah siap? Iya, Amir itu. يأمر تعالى. Kemudian masih pada tafsir, ya, tafsir keberapa ini, ayat keberapa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsun, dan hendaknya masing-masing jiwa itu melihat, ya, apa yang telah dia persiapkan untuk hari esok. Naam. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan. Qala al-mufassir rahimahullahu taala, ya'muru ta'ala 'ibadahu al-mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, ya, bima yujibuhul imanu, dari ini dengan perkara yang diharuskan oleh al-iman, yang dituntut, ya, oleh iman. Maitabi, diharuskan, diwajibkan, dituntut. Berupa apa itu tuntutannya dan keharusannya dan kewajibannya? Min luzumi taqwahu, ya, dengan senantiasa menetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniatan, secara tersembunyi, tidak ada hamba yang lain melihat, wa alaniyah, maupun ketika bersama-sama dengan hamba yang lain, terlihat, disaksikan oleh orang-orang lain. Naam, at-taqwa sirran wa alaniyah, fi jami'il ahwani, pada seluruh keadaan. Ya. Berarti menuntut adanya continue. Ya. Terus-menerus menjaga keimanan. Terus-menerus menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ujian yang paling berat bagi kita semua adalah pada saat apa? Sirran atau alaniyah? Yang paling berat sirran. Ya, sirran. Ataukah mungkin kalau dalam masalah manhaj salafi, ya, manhaj salafi adalah ketika ya'tazil an ikhwanihi, dia berpisah dengan saudara-saudaranya. Yaf'al ma yasha, ya. Ada kemungkinan dia terbawa oleh syaitan melakukan apa yang diinginkan. Ya, dari mukhalafat asy-syar'iyyah. Ya, mungkin isbal, mungkin merokok, ya, mungkin hal-hal yang itu adalah sangat dibenci, ya, oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini adalah ujian. Dan bagi kita juga semua ujian, ya, untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala fi hal asir, dalam kondisi, ya, tersembunyi. Ya, tidak ada orang lain yang melihat. Nah, maka syaitan, kesempatan syaitan menggoda, ya, dan tingkat keberhasilan syaitan untuk menggoda Bani Adam dalam kondisi sirron, ya, ini lebih besar dibandingkan dia menggoda Bani Adam ketika apa? Alaniyah. Nah, alaniyah. Baik, dia dibisik oleh syaitan, ayo berbuat ini. Ya, mencuri. Ada orang, enggak jadi. Tidak ada orang, disikat. Ya, ataukah perkara-perkara yang lainnya, perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, yang tentunya kita, ya, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga enam ketakwaan kita semua. Wa ayyura'u ma amarahumullahu bih. Ya. Dan hendaknya mereka, yang memerintahkan mereka untuk menjaga riayah, menjaga perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min awamirihi, seluruh perintahnya, ya, salatnya, nah, puasanya, ya, sedekahnya, zakatnya, hajinya, dan seterusnya. Wa syara'ihi, dan juga syariat-syariatnya. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang luas. Dan bila seorang hendak mengambil dan melaksanakan syariat yang murni, yang betul-betul diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua ada pada manhaj as-salafi, ada pada manhaj ahlu sunnati wal jamaah. Ya, di mana manusia kebanyakan mereka menjauh dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berupaya mentakwil sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kondisi masyarakatnya, ya, sesuai dengan kondisi umatnya. Nah, sesuai dengan laku apa tidak penyampaian dia kepada umat tersebut. Bila misalkan penyampaiannya ini akan tertolak, dia akan rekayasa, sedikit dipelintirkan. Ya, mungkin dia berdalil dengan hadis yang sahih, yang benar dari Al-Qur'an, ya. Kemudian dari hadis yang sahih disampaikan, namun pengertiannya, pemahamannya dipelintirkan. Ini yang bedanya antara manhaj yang tersebar di dunia ini dengan manhaj salafi. Maka manhaj salafi berusaha memahami Al-Qur'an dan Sunnah itu dengan pemahaman salafus salih, bukan pemahaman masing-masing individu. Bukan dengan pemahaman masing-masing individu. Dan juga menjaga hududihi, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzuru ma lahum wa ma alaihim, dan melihat, ya, ma lahum, apa perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka dan perkara-perkara yang berbahaya, ya, atas diri mereka. Ya, perkara-perkara yang bermadarat. Naam, melihat, memilih. Ya. Dia wara', ya. Bahkan dia lebih dari itu, berbuat zuhud, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa antara wara' dan zuhud itu lebih tinggi tingkatannya adalah zuhud, ya, karena zuhud ini dia meninggalkan banyak perkara, ya, atau perkara yang tidak, ya, perkara yang mungkin mubah, tidak ada, ya, bisa dilakukan namun kurang bermanfaat dari urusan dunia dan akhiratnya, dia tinggalkan, ya, dia lebih mementingkan perkara-perkara yang bernilai, yang berbobot berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak disibukkan dengan nah perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang mubah. Ini adalah orang yang zuhud. Nah, kemudian wa madza hasalu alaihi min al-a'mal, dan apa yang mereka akan peroleh dari amalan-amalan, ya, yang mereka perbuat, allati tanfa'uhum aw tadurruhum fi yaumil qiyamah, apa yang bisa bermanfaat, ya, bagi mereka ataukah bermadarat atas mereka pada hari kiamat. Ya. Ini hendaknya perkara yang yakni poin yang butuh kita senantiasa perhatikan. Nah, setiap kita berbuat, ya, setiap kita berucap, ucapan ini kira-kira bermanfaat atau bermadarat? Perbuatan kita bermanfaat atau bermadarat? Terus dipilah, dipilih. Ya. Sehingga ini akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang yaqullah, orang-orang yang terbangun, orang-orang yang sadar, ya. Jadi langkahnya itu tidak ngelantur, nah, tidak ada rem, tidak ada jalur untuk kita meniti perjalanan kehidupan ini, ya. Karena kalau kita tidak memiliki jalur, tidak memiliki rem, ya, untuk mengatur pribadi kita, untuk mengatur, ya, nah, betikan-betikan kalbu kita, maka kita akan terseret kepada perkara-perkara yang bisa menghancurkan. Nah, فَإِنَّهُمْ إِذَا جَعَلُوا الْآخِرَةَ نَصْبَ أَعْيُنِهِمْ, sesungguhnya bila mereka menjadikan akhirat itu nasba, yakni berada di, ya, di hadapan mata mereka, ya, tepat pada pandangan mereka, ya, وَقِبْلَةَ قُلُوبِهِمْ, dan dijadikan sebagai kiblat, rujukan bagi kalbu mereka, ya, orang-orang yang beriman, وَهْتَمُّ بِالْمَقَامِ بِهَا, dan serius dalam urusan akhirat ini. Nah, apa yang akan terhasilkan? Ijtahadu fi kathratil a'mal al-musilati ilaih. Dia sudah punya modal, sudah punya pondasi dengan ini. Istilahnya tidak usah di tidak usah dioprak-oprak, ya, tidak usah didorong-dorong, ya, dia akan berjalan sendiri terus mencari mana yang bermanfaat, mana yang bermudarat, mana yang bisa menambah amalan pahala dari amalan wajibnya, mana amalan yang bisa menutup kekurangan amalan wajibnya, terus dicari, sehingga dia menjadi orang yang mujtahid, ya, bersemangat dalam amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada akhirat, yakni kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang namanya al-mujahadah seperti ini, rasa semangat dalam beribadah kepada Allah, ya, ini memiliki asbab, memiliki sebab-sebab, ya, memiliki perantara-perantara, di antaranya adalah ketika seseorang berada di majalisul ilmi seperti ini, ya, di tengah-tengah saudara-saudaranya yang memang dia menuntut ilmu, penuh beribadah dan seterusnya, dia akan semangat, ya. Sebagaimana kondisi para sahabat dulu ketika mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izdada imanuhum, iman mereka bertambah dan semangat mereka bertambah, namun ketika mereka kembali kepada keluarga mereka sedikit surut, ya. Kita juga merasakan seperti itu ketika ada para masyayikh, masya Allah semangat, ketika kembali terkadang surut sedikit, butuh dipupuk lagi, ya, dengan cara apa? Saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, saling melihat, fulan masya Allah ibadahnya bagus, ayo dicontoh, fulan masya Allah murojahnya bagus, dicontoh, fulan masya Allah keluarga yang sibuk, anaknya banyak, misalkannya anaknya banyak, ya, kemudian usahanya biasa-biasa, tapi subhanallah, taklimnya rajin. Nah, ini dicontoh. Jangan melihat, wah fulan, masya Allah santai sekali. Ya sudah, saya juga ikut santai. Tidak seperti itu. Pada saat kita sudah banyak memberikan nasihat untuk kita ini, jangan sampai mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah diberikan fasilitas yang, ya, bisa kita katakan masya Allah luar biasa. Ya, tempat yang sampai sekarang alhamdulillah aman, ya, dari gangguan-gangguan, ya, makar dan gangguan-gangguan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, dimanfaatkan, ya, halaqah al-ilm banyak, ya, bahkan ada majalis yang khusus, ya, ada yang khusus pada subuh, mungkin pada isya, dimanfaatkan, ya. Saya katakan kembali bahwa yang namanya majalisul ilmi itu bukan untuk santri, ya, bukan untuk santri, namun ini untuk semuanya, dari anak-anak, ya, dari yang lebih dewasa lagi, terus sampai yang terbesar, sampai yang mbah-mbah juga, mereka membutuhkan siraman rohani. Ya, kenapa? Kalau seseorang itu tidak disiram kalbunya dengan rohani, ya, dengan ayat Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, difahamkan, ya, dengan syarah para ulama dan seterusnya. Ya, kalau tidak seperti itu, akan sibuk dengan urusan dunia. Akan sibuk dengan urusan dunia. Padahal yang namanya kesibukan dunia itu tidak akan yang menjadikan hati ini tenang. Semakin dia berkecimpung dalam urusan dunia, semakin apa? Sibuk urusannya. Tapi ketika dia sibuk dengan urusan ilmu, maka yatma'anna qalbuh. Qalbunya itu akan tenteram, tenang. Akhadha minad dunya ma yanfa'uh. Dia mengambil dari urusan dunia apa yang bermanfaat bagi dirinya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian wa ijtahadu fi kathratil a'mal al-musina ilaiha wa tasfiyatiha min al-qawati' wal 'awa'iq ya allati tuqifuhum 'anil-sayr. Kita potong dulu. Wa tasfiyatiha, dan membersihkannya. Membersihkan. Untuk beramal saleh ini dibersihkan dari al-qawati'. Apa artinya qawati'? Pemutus-pemutus, sesuatu yang bisa memutuskan semangatnya itu disingkirkan. Wal awa'iq, dan juga apa? Al awa'iq, apa namanya? Penghalang-penghalang, rintangan-rintangan. Allati tuqifum 'anil sayr, yang bisa memberhentikan mereka dari berjalan, ya, di atas amalan saling itu. Ya, demikian yang namanya beramal itu butuh dipupuk. Ya, kadang ada semangatnya, kadang ada futurnya, Ya, namun yang namanya futur itu bukan dibiarkan, diganti dengan, dikasih solusi dengan kegiatan yang lain yang mengandung, ya, mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa terus mempertahankan iman dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Au ta'uquhum au tasrifuhum. Naam. Ataukah yang bisa menghalangi mereka ataukah yang bisa memalingkan mereka? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ketika apa tadi? Idza ja'alu al-akhirata nasba ta'yunihim. Ketika akhirat itu sudah menjadi pegangan dia. Saya ini hidup di dunia sementara. Ya. Hidup sementara. Nah. Harta yang kita miliki tidak akan dibawa. Nah, makanan yang melimpah tidak akan dibawa. Nah, pakaian yang melimpah tidak akan dibawa. Ya. Apa yang dibawa? Amalan saleh. Ya. Di mana ketika seseorang sudah masuk pada alam barzakh, di situ sudah terputus seluruh amalan. Ya. Maka min ikhwanina, berapa banyak saudara kita yang sudah meninggal, ya, yang telah mendahului kita. Nah, kita masih memiliki umur, kita masih memiliki yang jatah umur. Ya, ayo beramal, beramal, beramal, beramal. Nah, ingat bahwa dunia itu musyghilah, menyibukkan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tersibukkan dengan urusan duniawi. Nah, kemudian nasba a'yunhim wa qiblata qulubihim. Baik, kemudian wa idza alimu aidan, dan bila mereka juga mengetahui, ya, Allah Subhanahu wa taala khabirum bima ya'malun, mengetahui apa yang mereka perbuat, la takhfa alaihi a'malum, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari amalan-amalan dan perbuatan mereka, la tadhi'u ladaihi, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah, wala yuhmiluha, dan tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya masing-masing amalan itu akan ada hisabnya. Ya, ada hisabnya. Tidak ada amalan yang baik, yang kecil, ya, yang ditinggalkan, yang tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihitung. Tidak ada amalan jelek walaupun kecil sedikit yang ditinggalkan oleh Allah, tidak dihisab. Semuanya akan dihisab. Ya. Semuanya akan dihisab. Baik. Maka orang yang demikian, hamba yang demikian, seorang mukmin yang demikian, aujaba lahumul jidda wal ijtihad, benar-benar akan mengharuskan dia terus bersemangat, penuh semangat. Ya. Al-jid, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam kebaikan-kebaikan. Kebaikan banyak, Masya Allah. Nah, memberikan pengajaran, ya, kepada saudara-saudaranya, memberikan taklim kepada keluarganya adalah, nah, amalan khair. Ya, terus dia akan bersemangat. Ya, hari-harinya akan diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan mulhiyat, bukan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Ya, bukan disibukkan dengan perkara-perkara yang mubahat. Ya, bukan. Tapi disibukkan dengan amalan-amalan yang memang betul-betul memiliki bobot dalam masalah al-ajr. Nah, wahadil ayah al-karimah aslun fi muhasabatin abdi nafsah. Maka ayat yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha ila akhirih al-ayata. Naam, adalah asal pokok dalam pembahasan muhasabatil 'abdi nafsah. Koreksian seorang hamba terhadap dirinya. Naam. Kalau ingin mengoreksi diri, maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Maksudnya seperti itu. Naam, hendaknya masing-masing jiwa itu melihat apa yang telah dia persiapkan, ya, untuk hari esoknya. Subhanallah, berarti kita ini seharusnya apa, mengkalkulasi. Nah, kan kalau orang bisnis biasanya perhitungan, ya, bahkan ada silabus mungkin, ya. Nah, untuk tahun ini kulaan ini nanti disebar ke sini, terus nanti prediksi kerugiannya berapa. Nah, ada silabus, ya. Nah, sekarang di sini Allah Subhanahu wa taala hanya mengingatkan, wala tanzur nafsum ma qaddamat lighad, untuk hari esoknya. Ya, sekarang hari apa? Sekarang hari apa? Selasa atau Rabu? Rabu, berarti untuk besoknya, ini untuk pagi harinya disiapkan. Nah, ya, kalau misalkan ini hari Rabu, ya, hari Kamisnya diperhatikan. Nah, seibadahnya nanti apa? Nah, sudah sholat duha belum? Sudah sholat witir belum? Nah, kemudian sholat sunnahnya sudah dijaga belum? Nah, kemudian nah, ibadah yang lainnya, sedekahnya, saya punya uang banyak. Nah, saya belum keluarkan sedekah. Ayo tiap hari sedekah, saya kan. Nah, ada jadwalnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala target. Nah, oh ini kalau misalkan saya seperti ini kurang, ditambah lagi. Murojaahnya saya belum, ditambah lagi. Oh, saya taklimnya hari ini kok malas, besok diperbaiki. Terus ya seperti itu. Sibulan masyaallah, anaknya banyak ya. Kesibukannya masyaallah. Naam. Ada di sisi Maisha biasa-biasa saja, namun Masya Allah dia subhanallah ta'limnya mantap. Nah seperti ini dicontoh. Ya terus kita buat agenda ya, ataukah apa yang sudah kita siapkan untuk keesokan harinya dalam masalah taqurb ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahu yanbaghi lahu ayyatafaqqadaha, ya, dan hendaknya bagi dia seorang hamba untuk merasa kehilangan. Ya, merasa kehilangan. Nah, yani kalau misalkan dia tidak beribadah, nah, merasa kehilangan. Ya, jangan sampai dia santai. Nah, jangan sampai santai. Terutama di kompleks kita ini ya, jangan kita merasa santai. Oh, saya enggak taklim, masya Allah santai aja, enggak ada, terasa tidak ada beban. Ya, padahal dengan dia tidak taklim itu, ya, mayoritasnya sibuk dengan urusan dunia, lalai nanti. Ibadahnya malas. Sholatnya juga enggak khusyuk. Bahkan mungkin sholatnya ngantuk-ngantukan. Sampai salam, sudah pada salam ini masih ya goyang-goyang enam kepalanya. Nasallallahu assalamu wal afiyah. Jangan sampai seperti itu. Nah. Fa in ra'a zalalan tadarakuhu. Ya, bila dia melihat adanya lubang ataukah adanya celah, kekurangan, tadarakuhu, dia segera memperbaiki. Kita menyadari bahwa masing-masing kita tidak ada yang sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Siapa yang sempurna? Tidak ada. Hatta para masyayikh mereka ada kekeliruan dalam penyampaian, ditegur, ya, diingatkan. Nam tadarakuhu, ya, diperbaiki, bukan yusir. Ya. Kita dalam masalah kebaikan ada kekurangan, tadaruk. Nah, tadaruk, kita perbaiki, kita susulkan dengan kebaikan yang lain. Ya, seperti itu. Bil iqla'an, dengan cara apa? Mencabut diri dari perbuatan yang tidak baik itu. Ya, diperbaiki, diingatkan, saling mengingatkan terus. Nah, maka ketika seseorang ingat dengan masalah tadaruk ini, mengkoreksi, introspeksi dan seterusnya, dia akan menjadi orang yang mustaqim. Ya, akan menjadi orang yang mustaqim. Nah, dan ya, seorang tidak akan senantiasa terus beribadah dari awal dia muda sampai akhir semangat terus. Ya, kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa yang namanya amalan itu ada semangat, kadang ada futurnya, kadang ada futurnya. Antum demikian mengalami, Mas Dindin? Ya, apalagi santri ya, wah digenjot taklim ini, taklim ini, daras ini, hafalan ini terus. Melongo, waduh, capek juga ya jadi santri. Nah, aduh, kapan mau kerja ini? Nah, sudah mikir kerja nanti. Ya, baik, seperti itu. Kemudian, wattaubah bittaubati wattaubatin nasuh, dan bertaubat dengan taubatan nasuh. Yani bertekad untuk tidak mengulang. Wal i'rad 'anil asbab al-musilati ilaih, dan berpaling dari sebab-sebab yang mengantarkan kepadanya, kepada perbuatan yang tidak baik itu. Nah, wa in ra'a nafsahu muqassiran, dan bila dia memperhatikan pada jiwanya ada taksir. Apa artinya taksir, Amir Ridho? Taksir itu apa? Kekurangan yang mengurangi jatah dalam beribadah. Muqassiran, bermudah-mudahan. Ya, fi amrin min awamirillah, pada salah satu dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, badala juhdahu wasta'ana bi rabbih. Dia memompa semangatnya, ya harus menyesal, ya harus menyesal. Misalkan ada kekeliruan, wah subhanallah, ini kesalahan saya, nah, ini kekurangan saya. Terus dia berpikir bagaimana caranya untuk menutupi dan menambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, badala juhdahu wasta'ana bi rabbih, dan dia tidak lupa beristi'anah, meminta pertolongan kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, fi takmilihi wa tatmimihi, dalam penyempurnaan dan apa sinonimnya apa? Takmilihi wa tatmimihi, menyempurnakan dan apa mirzat? Melengkapi. Naam ahsan barakallahu fiik. Menyempurnakan dan melengkapinya. Wa itqanihi, dan apa ini itqan? Memantapkannya, ya. Kemudian diingatkan oleh al-mufassir, wa yuqayisu baina minanillahi alaihi wa ihsanihi wa baina taqsirihi. Coba kita banding-bandingkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Naam, dan hendaknya dia membandingkan antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Tarolah dia adalah seorang yang fakir. Fakir. Adapun orang yang kaya mungkin terlalu banyak ya fadilahnya ya, dari sisi dunianya. Orang yang fakir. Kemudian anugerah Allah dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala wa baina taqsirihi, dan dibandingkan dengan kekurangan-kekurangannya. Ya, dia mungkin ya ada kekurangan, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, taksir dalam melaksanakan ibadah. Ya, dia bandingkan. Subhanallah, dalam sehari saya bisa makan nasi, bisa makan sayur, saya bisa minum air jernih, dan kemudian bisa menghirup udara. Keluarga tidak sakit, pakaian cukup, masih bagus, kendaraan masih normal dan seterusnya. Subhanallah, kurang apa? Ya, kurang apa? Nah, dengan kenikmatan yang sedemikian banyak itu, kalau misalkan dirupiahkan mungkin bisa triliunan ataukah lebih dari itu. Nah, kemudian dia berani untuk mentaksir, ya, mengurangi. Nah, kewajiban dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia sedang mencermati ini, kata beliau, fa inna dzalika yujibu lahul haya'a bila mahalata. Ya, akan mengharuskan dia ya haya, malu. Ya, subhanallah. Saya ini enggak ada apa-apanya. Saya terlahir tidak memiliki apa-apa. Nah, sekarang saya punya ini. Ya, terlebih misalkan orang yang ghani, orang yang kaya, sudah punya sekian enam uang ataukah sekian banyak aset dan seterusnya. Enam, seharusnya dia lebih haya, lebih malu dengan karunia yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mahalata, yakni tanpa bisa dihindarkan, mesti dia akan malu ketika dia betul-betul mentadaburi dua perbandingan tersebut, yakni perbandingan tersebut antara dua perkara itu. Baik. Wallahu a'lam, ini tafsir kita yang bisa dibaca. Al-Mu'adzin, Fali'adzin, kita lanjutkan dengan tanda satu usul.